Bukan ku renggan pikirkan masa depan, dan juga bukan ku tak berangan-angan, tapi ku renggan hidupku jadi beban, terkekang aturan yang menyesatkan. Yang aku dapatkan mengalir sewajarnya, nikmati saja. Bukan ku enggan pikirkan masa depan, dan juga bukan ku tak berangan-angan, tapi ku enggan hidupku jadi beban, terkekang aturan yang menyesatkan. Jangan yang aku dapatkan mengalir sewajarnya, nikmati saja.